Sesiapa yang memuja Allah Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketahuilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu makna hidup. Sebab ayat itu ni, wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul. Ye surah Ali Imran ki ayatein hain, ye 7 saal pehle utri thi. Jadi beliau telah membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul. Ya, beliau telah membacakan ayat ini kepada orang Islam. Kemana ayat ini telah diturunkan 7 tahun sebelum. Dan 3 hijrah ini gadwah yang orang terima ke ayat yang utri di Udh zamanya di Udh waktu di Udh sallallahu alaihi wa sallam ke marah jahane ke khabar khayal gaya di. Jadi ayat ini telah turun ketika peristiwa Uhud. Ayat surah Ali Imran, juzuk yang ketiga ini telah diturunkan di dalam peristiwa Uhud. Apabila pengkhabaran mengenai kewafatan dan kesyahidan Nabi SAW telah selesai baluas. Ayat ini utarkan bihaya kata Allah Ta'ala ni. Kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mar jauhe ya mare jauhe. So kya tum apne kaam se hat jauhe? Yaad rakho jo apne kaam se hat jayega, wo Allah ka kuch bhi nahi bigadega. Lekin jo shukar karenge, ne'mat ka aur qaim rahenge, unhe Allah Ta'ala badla denge. Jadi maksud ayat itu ialah jika kamu berpaling apabila baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat ataupun terbunuh, jika kamu berpaling selepas kewafatan baginda, maka berpalingnya kamu itu tidak memberi apa-apa mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan yang baik kepada orang-orang yang memperbaiki amal. Inilah yang telah terbukti, jadi nikmat kita syukur. کہ وجود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے تو اللہ زندہ رہے تو یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی دی ہے اس کا شکر یہ ہے کہ وجود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر قائم رہو یہ اس کا شکر ہے جدی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ telah memahamkan umat ini bahwa kesyukuran atas nikmat agama dan usaha agama yang Allah berikan kepada umat ini ialah dengan cara kita istiqamah di atas nikmat tadi walaupun baginda masih hidup ataupun baginda telah wafat. Istiqamah di atas nikmat agama tadi, melazimkan diri, mendisiplinkan diri di atas nikmat usaha atas agama inilah kesyukuran atas nikmat. Isliye is kaum ke syukur mein zimmedariyan leni hai apne upar zimmedariyan leni taaki kaam jo hai aage badhe aur phir apne aap ko zimmedari lekar apne aap ko qabil banaya jata hai. Zimmedari bhi lena aur kaam ko aage bhi banana, isliye hai uska syukur. Jadi tanda kita mensyukuri nikmat ini ialah kita apabila kerja bertambah maju, maka kita menambah, kita ambil takaza, kita terima takaza, kita tambah takaza, kita tambah tanggungjawab, kita ambil tanggungjawab lagi, dan kita tingkatkan pengorbanan, kita tingkatkan usaha, maka inilah kesyukuran atas nikmat. Allah Tabaraka wa Taala ne صحابہ سے فرمایا تھا کہ وان تبو فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. یہ لگاؤ اپنے جان مال خرچ کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعالیٰ برفرمان دلم آیات وان تبو فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة مفهوم یا dan kamu berinfaklah, berbelanjalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kamu mencapakkan diri kamu dalam kemusnahan. یہ آیت اس وقت میں اتاری گئی تھی جبکہ انصار کے بعد لوگوں کے دلوں میں یہ آیا تھا کہ اب تو لوگ کافی کام کرنے والے پیدا ہو گئے, ہم ذرا اپنے کاموں کو دیکھ لیں, اپنی ضرورتوں کو دیکھ لیں, اپنے گھر کھیت کو دیکھ لیں, اب تو لوگ ہیں کام کرنے والے, جیسے آج ہو رہا ہے. یعنی آیت اتنا بھی ترون کرنے اللہ سبحانہ و تعالی mengenai orang-orang انصار apabila usaha agama di zaman itu telah tersebar luas, orang-orang telah masuk Islam banyak orang sahabat-sahabat telah habis usaha ini, ya, maka orang-orang Islam telah berfikir bahawa sekarang orang Islam dah aman, orang yang dah sabut takaza dah aman, jadi mari kita ambil cuti untuk kita tengok keperluan-keperluan kedai kita, keperluan ahli keluarga kita, keperluan-keperluan keduniaan. جب ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم اپنے کاموں کو دیکھ لیں, کام تو پھیل گیا ہے, لوگ کام کر رہے ہیں, ہم اپنے کاموں کو دیکھ لیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا کہ اپنے کاموں میں لگ جانا اور اس کام سے ہٹ جانا, اس کام کو کمزور بنانا, یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ تعالیٰ منگور بریکتا ذرا منتو امران بہوا ولکن اوہ وانتلا غمائے atas orang jalan dan usaha atas agama telah ramai. Orang Islam telah ramai. Agama Islam telah tersebar. Ramai orang yang telah bersedia untuk menjalankan usaha atas agama. Jadi, berundur pada ketika itu untuk melihat keperluan. Berundur ataupun melemahkan usaha ini. Melemahkan usaha ini adalah ditakbirkan oleh Allah Ta'ala mencampakkan diri dalam kemusnahan. इसलिए मैंने यह बात अर्ज की आपके सामने कि इस नेमत का शुक्र कि अपने आप को पालन करना है इस्तेकामत के साथ अपने आप को चलाना है फिर इसी तरह भी कहा अपना दोस्तों बहुवा आप शुक्र अतस नेमत ini ialah kita mendisiplinkan diri kita dalam usaha ini dan kita berjalan dalam usaha ini dengan penuh istiqamah और इस्तेकामत की वजह इसलिए है कि दुनिया को अल्लाह ताला ने हालात की जगह बनाया है यहां आदमी के साथ हालात होते हैं अच्छे हालात भी होते हैं आदमी मालदार हो जाता है खुशहाल हो जाता है उसकी इज्जत आबरू बढ़ जाती है और कभी हालात टूट भी जाते हैं गरीब हो जाता है बीमार हो जाता है दंगवार हालात आ जाते हैं तो दुनिया को अल्लाह ने हालात की जगह बनाया सिर्फ अपन लोग इस्तेकामा करना आज दुनिया की डिप्लोमेसी का keadaan keadaan yang berubah-ubah kadang seorang tu berada dalam keadaan senang lenang dan keadaan yang menyenangkan asbab yang baik harta yang banyak dan kedudukannya terjaga dan lain-lain lagi tetapi kadang-kadang berlaku sebaliknya keadaan penegaannya mengudung asbabnya sebab hancur asbab-asbab lain hilang dan sebagainya jisne halat paida hote hain chahe woh acche halat ho ya chahe woh nawjawan halat ho یہ سارے کے سارے حالات جو ہیں یہ امتحان اور آزمائش کے لیے ہوتے ہیں اگر اپنے اس میں رکھ کر اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کر کیسا کر رہا ہے کیسا کر رہا ہے جدی apabila keadaan-keadaan ini berlaku maka Allah Subhanahu wa taala ingin melihat hamba-hamba-Nya ini dalam keadaan senang apa dia buat dan apabila datang keadaan sebaliknya apa dia buat itu yang Allah Taala nak tengok Jadi keadaan yang sebenarnya didatangkan oleh Allah Taala sebagai ujian dan cubaan semata-mata. Isteri har hal ni aadmi apne aap ko imtihan mein samjhe. Oleh itu setiap orang kena rasa bahawa saya ni pada setiap saat dan ketika berada di dalam ujian dan cubaan. Main to imtihan mein hoon, main aazmaish mein hoon, pata nahi kamyaab hota hoon nahi hota hoon. Jo apne aap ko aisa nahi samjhega, wo apne imtihan mein kamyaab hone ki koshish hi nahi karega. Satu orang yang mana dia kena rasa bahawa dia sentiasa saya dalam setiap saat berada dalam keadaan sedang diuji, sedang diperiksa, sedang dicuba. Satu orang yang hilang perasaan ini daripada hati dia, maka dia tidak akan ada fikir untuk meluluskan dirinya dalam ujian tadi. Pun nematoh ka jo imtihan hota hai wo zyada sakht hota hai. Yani jo musibat ki imtihan jo. Yani aadmi par nemat aave, rahat aave, maal aave, cheezein aave. ये इम्तिहान सख्त है adapun keadaan senang lenang keadaan keadaan yang membentuk kemudahan dan sebagainya nikmat kemewahan ini adalah lebih berat dan lebih berbahaya daripada keadaan kesempitan kemiskinan dan yang semakna dengannya kerana usrah में वो नेमतों की मोहब्बत में फंस जाता है Kerana pada waktu itu umumnya seorang itu akan terjerat di dalam cinta dunia. Dan nikmat ki mohabbat aur nikmat ke badhane ki mohabbat mein phir usko din ki mehnat din ka mujahada Allah ki ibadat usko bhari padti hai. Maka apabila cinta pada nikmat cinta pada benda telah masuk dalam hati dia dan fikir untuk menambahkan kemudahan kemewahan tadi sudah masuk dalam hati dia maka akan berat dan lebihnya untuk melaksanakan perintah Allah. Isliye dheere dheere piche hat jata hai. और पीछे हटकर फिर आखिर में महरूम हो जाता है मक्का की आकम बरउंदोर सिकी सिंगाला की आकम कटिकाला के लगा इसलिए मैंने ये कहा कि हालात की जगह है ये दुनिया और ये नेमतों का जो हाल है वो ज्यादा सख्त होता है आजमाइश में और एक आदमी का उसमें टिकना जो है मुश्किल हो जाता है सहाबा कहते थे कि हमारे पास दोनों किस्म के हालात आए नौजवान हालात भी आए मुसीबत के हालात आए उसके बाद ये नेमतों वाले हालात ये हालात ज्यादा सख्त है Jadi saya telah nak beritahu tadi bahawa cobaan, keadaan berbentuk kemudahan, kemewahan ini adalah cobaan yang lebih genting, lebih berat dan lebih berbahaya berbanding dengan keadaan kesempitan, kemiskinan, sebab tidak cukup dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nak istiqamah dalam keadaan senang renang, keadaan kemudahan, dalam keadaan kemewahan, ada satu perkara yang sangat payah. Sahabat-sahabat telah beritahu, sahabat-sahabat itu telah beritahu bahawa kami telah diuji oleh Allah Ta'ala dengan dua keadaan. Keadaan kesempitan, keadaan yang berat, keadaan yang susah, penderitaan dan sebagainya. Dan juga keadaan kemewahan. Jadi keadaan yang mewah itu lebih berat bagi kami berbanding dengan keadaan susah itu. نعمت آئی مال آیا راحت آئی تو سب سے پہلے عمل والی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے apabila datang kemewahan, kemudahan, harta benda datang, maka yang pertama berlaku ialah yang tertib, yang dahulunya seorang itu disiplin mengikut tertib tadi, maka tertib tadi sedikit demi sedikit akan terjejas. اور اپنے لئے عالمی آسانیہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی آسانی ہو جائے آسانی تھوڑا بہت کام کر لوں. Maka seorang itu akan mula memilih jalan kemudahan. Di mana cara mudah, di mana senang, ini caranya senang. Maka dia akan mula mencari kemudahan. So, kisi kaam mein shuru karne ke baad, usme se piche hatna, ye goya Allah ke hukum se muh modna hai. Satu orang, telah memulakan sesuatu pekerjaan yang baik. Kemudian dia berpaling dan berhenti daripada melakukan kebaikan tadi, seolah-olah dia telah berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah se aur uske hukmon se muh modna ye bahut sakht hai. Dan berpaling daripada Allah dan berpaling daripada hukum Allah taala ada satu perkara yang sangat berat. Amal ko chhod dena ye bhi muh modne ke ek kisam hai, jaise amal se inkar karna muh modne ke ek kisam. Seperti mana tidak mau beramal, berpaling langsung tak mau beramal, juga adalah satu bahagian, satu bentuk berpaling daripada Allah Ta'ala. Isteri mere bhaiyo, har waqt tawbah istighfar karke apne aap ko kamal banane ki baat hai. Oleh itu, maka kita hendaklah sentiasa melazimkan diri kita dengan taubat dan istighfar, dan melazimkan diri kita dengan amal. Kyunki agar Allah ka kaam aage nahi badha, to uska maana ye hai ki humne uske qadar nahi kiya, usko humne peeche kar diya. Kerana apabila kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala, kerja-kerja agama Allah Taala, kita lihat tidak ada kemajuan, bermakna kita telah membelakangkan kerja-kerja Allah Taala. Jadi itu hamare zimme istiqamat ki zimmedari hai ki humme se ek ek aadmi apne aap ko tartib ke sath kaam ka paband kare. Oleh itu maka ini adalah menjadi tanggungjawab setiap orang di antara kita untuk melazimkan dirinya dengan istiqamah. اور دوسری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اللہ کے دین کی نصرت کرنے کی. اگر جو yang kedua ialah نصرت agama Allah Ta'ala, bantu agama Allah Ta'ala. ایک ایک مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مددگار رہے. Menjadi satu tanggung jawab setiap individu muslim, setiap orang beriman untuk membantu agama Allah. یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو. اللہ تعالیٰ برفرمان, وہی اور وہی برایمان, اندالہ کامو تتت مجھلی پبنتو پبنتو اگم اللہ تعالیٰ. اس لئے اپنی زندگی کی ترتیب میں دیکھنا ہے کہ ہم نے نصرت میں ہمارا کتنا امان لگتا ہے, کتنا وقت لگتا ہے, کتنی محنت ہو رہی ہے. اور یہ جو کتا کنا محاسبہ دی کتا dalam kehidupan kita, banyak mana masa kita gunakan untuk membantu agama Allah Ta'ala, banyak mana harta yang kita belanjakan untuk membantu agama Allah SWT, banyak mana kebolehan kita gunakan untuk membantu agama Allah. Ansar ke bare mein Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam farmate the ki ansar ki ye jo jamaat hai, main janta hu isko, ye ansar ki jamaat aisi hai ki jab koi kaam, mushkil kaam ka koi taqaza aata hai to ye sare ke sare taiyar hokar ke aa jaate hain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai kaum Ansar bahwa aku mengenali mereka, aku sangat-sangat kenal mereka. Mereka ni adalah jenis orang-orang yang mana apabila datang takaza, seberat-berat takaza agama, maka mereka semua akan berebut-rebut untuk menanggung dan untuk menerima takaza tadi. Yang mungkin kaum ni mau ampun diri dia. Mereka minta, ini takaza ni berat, beri kepada kami. Takaza ni beri kepada kami. Mungkin kaum apa dia jin melena, ia mungkin secah hore ki dalil hai.

اس لیے تم سوچ لو یہ بڑا کام ہے. اور یہ تو کم فکر حد حدیثان یہ تو تقاضا یا مکمل نہیں یہ تقاضا یا مساف. اگر تم نبی کو لے جاتے ہو نبی کی حفاظت کر سکتے ہو تو لے جاؤ, نہیں تو یہ ہمارا بھتیجا ہے ہمارے ساتھ رہے گا. یہ کا کام برس دیا ان تو بوا نہ پر کی نہ برس دیا ان تو میں بنتو نہ بن جاگا نہ سنو ہاتھی کا منہ سنو جوا لگا کا منہ سیدا کر پڑا بیا کا دے دو سما سما کمی کی سنی کرنا دیا ادا انا سدرا کمی کمی اکا جگہ دیا کمی اکا دے دو. اور عباس ابن منتظر کی یہ بات بہت سچی تھی کیونکہ پورا عالم مشغول ہو جائے گا. کتا کتا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلا کتا کتا یہ بنا بس ترنا اور عرب میں مطلب ہم سنگی بگیدا خان صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں, ہم جس طرح اپنے بیوی بچوں کی اپنے عورتوں کی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے اس نبی کی حفاظت کریں گے, جو ہونا ہو وہ ہو جائے گا. مگر کتا مرے پارے میں پنوس مانگا تپا kami bersedia, kami akan jaga, kami akan lindungi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mana kami melindungi anak isteri kami, seperti mana kami melindungi kaum keluarga kami, kami akan melindungi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sahab ne huzur se bhi farmaya, huzur se kaha ya Rasulullah hum puri zimmedari dete hain, agar aap aur koi baat hum par zimmedari ki dalna chahte hain to aap bhi bataiye hum wohi karenge. Jab mereka telah berpaling kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka telah berkata bahwa wahai Rasulullah, kami bersedia untuk menyambut kamu, kami bersedia untuk menjaga kamu, selain daripada itu apa lagi takaza-takaza yang Tuhan bentangkan kepada kami, Tuhan ajukan, Tuhan beritahu kepada kami, kami sedia untuk sambut. Jadi sehingga Rasulullah ne jo hai zimmedariyan li hai aur kaam ki aur kaam ko sambhala hai aur nabi ko bhi sambhala, maka begitulah Ansar telah menerima tanggungjawab ini dan telah menerima takaza ini dan telah menjaga takaza ini, telah menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jitne muhajirin Madinah gaye unko bhi sabar, dan bukan saja baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah juga disambut oleh orang Ansar dan dijaga dan dilindungi oleh mereka. Isliye Ansar par Allah Taala ka ye bada ehsan hai ki Allah Taala ne Ansar ko apne is kaam ke liye uthaya. Maka ini adalah satu ihsan yang besar dari Allah Ta'ala atas orang Ansar, yang mana Allah Ta'ala telah bangunkan mereka di atas nusrah agama. Wanna Ansar itu Islam sebelumnya, jika Musliman tidak, itu lelaki rada. Kalau tidak, orang-orang Ansar sebelum Islam, mereka adalah kaum yang sentiasa berkata kepada berjengkar dan berperang sama ini. Orang zalil di hasil hasil. Dan orang yang sangat hina. Orang Yahudi yang berdawah mereka. Dan mereka ini di bawah penguasaan atau bawah pengaruh Yahudi. Allah Ta'ala ni Ansar dia sama macam tu. Allah ka ihsan sucho. Allah Ta'ala ni tumhe kahan se nikala hai, dushmaniyon mein se, bigad mein se nikala, aur tum Allah Ta'ala ne tumko nusrat mein la ke khada kiya hai. Maka Allah Ta'ala telah beritahu kepada orang Ansar, wahai orang Ansar, hendaklah kamu fikir dan kamu merenung ihsan Allah Ta'ala ke atas kamu, yang mana Allah Ta'ala telah keluarkan kamu daripada jurang kehinaan, yang Allah Ta'ala telah pilih kamu untuk bantu Nabi-Nya, bantu agamanya. Maka fikirkan ihsan Allah Ta'ala. Isliye Ansar ne apne aap ko zimmedariyan lekar ke sachcha banaya. Oleh itu orang Ansar telah terima tanggungjawab ini dan mereka telah membenarkan pengakuan dan keterangan. Itna sachcha apne aap ko itna pakka banaya ke Hudur Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya Ansar se ke mera jeena aur mera marna tumhare na hoga. Begitu sekali kejujuran, kebenaran, kesungguhan mereka dan pengakuan mereka sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang-orang Ansar, hidupku dan matiku bersama-sama kamu. Zinda rahunga, zabbi tumhari saath ho, aur maut bhi hogi to tumhari saath. Sunnat e Hudur Sallallahu Alaihi Wasallam ki wafat Madinah mein hui. Lagi aku hidup, maka aku akan hidup bersama-sama kamu di kalangan kamu. Jika aku mati pun mati bersama-sama kamu. Maka Allah Ta'ala telah buktikan itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di Madinah dan baginda di kebumikan di Madinah. Orang Ansar ko Hudur Sallallahu Alaihi Wasallam ne duaye di, Ansar ki aulad ko duaye di. Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendoakan doa yang istimewa untuk orang Ansar dan juga untuk keturunan-keturunan mereka. Wan wasiat fahamai کہ میرے پاس جو بھی ذمہ دار آئے وہ انصار کا خیال رکھے. dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan wasiat bahwa orang-orang yang datang, orang-orang yang tanggungjawab yang akan dilantik selepas aku, hendaklah mengambil berat mengenai orang-orang Ansar. میرے دوستو یہ تو اتنا بڑا کام ہے, یہ ایسا یہی فرما رہی تھی کہ جب مشرکین نے آپ کی قدر نہیں کی, آپ کے کام کی قدر نہیں کی, اللہ نے ان کو ہٹا دیا اور اپنے کام کے لیے اللہ تعالیٰ مدینے سے انصار کو لایا اور انصار کو آگے بڑھا دیا.

اور انصار اپنی قربانی میں بہت آگے نکل گئے اور انصار بگیتو مجھو دلان قربانات سنگا برکتنا بڑے پاسی تکے انہوں نے مہاجرین کو بھی اپنے شہر میں کسایا اور مہاجرین کو اپنے شہر میں رکھا اور ان کی نصرت کی اور ان کا اکرام کیا اور اللہ کے دین کے جو تقاضے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے اس میں انصار سب سے زیادہ ہوتے تھے. Jadi orang-orang Ansar mereka telah beri tempat kepada orang-orang Muhajirin, mereka telah beri ruang, beri tempat tinggal, beri makan, beri minum dan beri perlindungan kepada mereka. Dan takaza-takaza yang dibentangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Ansar lah yang banyak menyambut takaza-takaza. Orang Ansar ini setiap sahabat itu yang beri perlindungan juga, yang Muhajirin ini ikhlafah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini kata, Ya Rasulullah, ini Ansar ke jamaat, Masya Allah, ini hai, ke inhoni to sara kaam apne jibbe le liya. سارا کام اپنے دن میں لے لیا تو سارا ثواب انہی کو ملے گا ہمیں کیا ملے گا. Sehingga sekali, begitu sekali kejujuran, begitu sekali mereka telah membuktikan kebenaran mereka. Sehingga kaum orang Muhajirin pernah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang Ansar ini telah menyambut semua takaza. Semua takaza agama mereka sambut. Maka apa lagi yang berbakti untuk kami? Apa lagi yang berbakti untuk kami?" مال بھی یہ زیادہ لگاتے ہیں, خدمت بھی یہ زیادہ کرتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانا ہوتا ہے تو شہید بھی انہی کے زیادہ ہوتے ہیں. اور انصار میں اب پلا جاتا ہے بادشاہ تقاضا ہو تو بلجا کر ہرتا, میں کہا ہرتا کبھی اور اس کے تم نے تو بلجا کر ہرتا, اب وہ بلا جاتا تقاضا ہوں تو ان تو کھلوا کر اللہ تعالیٰ کھلوا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ. Dan apabila berlaku peperangan dan banyak berlaku kematian kesyahidan, maka orang-orang Ansarlah yang banyak syahid. Bersara salam, bersara dikramai Allah Ta'ala lah. Mutu ini pun bilaikah, kami kan bilaikah. Jadi nampaknya semua mereka bolak, mereka yang bolak semua. Apa lagi yang tinggal untuk kami? Habis padanya, ya tu muka memilih sesuai. Isyaratnya, ya tu memilih kadar korang. Maka Nabi SAW bersabda, kamu juga akan dapat apa yang mereka dapat dengan syarat kamu menghormati dan menghargai mereka. Ini yang usul ibad hormati Hudud Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga adalah satu usul yang telah baginda Nabi SAW beritahu kepada kita. Usul ibad ini adalah kerana hamari anggar sahati ziyadah kawan kerti hai, ziyadah kurbani wale hai, hamun unki qadar kerti. Maka usul yang telah diberitahu kepada kita ialah di kalangan kita, sesiapa yang kita dapati banyak buat korban, banyak tambah korban, banyak buat mujahadah sungguh-sungguh, maka hendaklah kita menghargainya. Or unke liye unki qadar kare aur unke liye dua kare. Bukan saja kita menghargainya, bahkan kita mendoakan untuk mereka. Ye nahi ke unpar aitraz kare, bukan kita membuat sangkalan-sangkalan dan macam-macam mengenai mereka. Yang unsur hasad kare, ataupun kita beriri hati dengan mereka. Yang unsur bergumamia kare, ataupun kita mempunyai perbuasangka mengenai mereka. Malkan unki qadar kare, kerana itu kaam hum nahi kar sakte, ye kar rahe hai. Bahkan kita adalah menghargai mereka kerana kerja takaza yang kita tak dapat sambut kerana kelemahan kita, mereka bersedia untuk sambut. Oh, Hudud Sallallahu Alaihi Wasallam ni muhajirin ko ye sabat padaya, kaitu bin ki qadar karo. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan satu pengajaran kepada para sahabat muhajirin, mahdalah kamu menghargai orang-orang asal. Oh, in ki qadar karo, or in ki liye dua mergo. Bukan saja menghargai, bahkan berdoa untuk mereka. In ki tarif karo, dalam kamu memuji mereka. اگر تم یہ کام کرو گے تو جتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ان کو دینے والا ہے وہ تمہیں بھی قدر کرنے کی وجہ سے ملے گا. مگر جتنا کام لکھو کا تیگا کرائی منہارگائی مریکا میں دعا کر مریکا دین کامو سامو مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکان بری اپا یا اللہ بری کبرا مریکا اللہ کبری کبرا کامو جبا. یہ اصولی باتیں فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اپنے ذمے کام کو لیں, اور جو ہمارے ساتھی مکانہ کام کی ذمہ داریاں لے کر کے زیادہ کام کر رہے ہیں ان کی قدر کریں, ان کی تعریف کریں, ان کے لیے دعائیں مانگیں تاکہ کام آگے بڑھے. مکئی لگ سکتے اصول ہے طرف بتاؤ کو بنا جیتا بابا ابھی کتا لیا جتنا جیتا ادا اور تمبہ قربان مکا سنگو اسما لبے مکان اللہ کتا مہاجا امریکہ کتا بموجی امریکہ میں کتا بندوں آ کر. اور اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے جو سب سے پہلا سبق ہے آگے بڑھنے کا, سب سے پہلا سبق ہے آگے بڑھنے وہ ہے اپنے آپ کو پابند بنانا, وقت کا بھی پابند بنانا اور عمل کا بھی پابند بنانا. maka satu sabab ataupun satu sebab untuk kita maju dalam usaha ini, untuk kita maju dalam usaha ini, sebab yang paling besar ialah kita hendaklah mendisiplinkan diri kita. Kita mendisiplinkan diri kita, melazimkan diri kita dengan waktu yang telah ditetapkan dan melazimkan diri kita dengan amalan-amalan yang telah diberitahu. Jemaah mengaku maka kami paham kerengi, orang mereka juga paham kerengi. Jadi paham ini kerana si amal juga akan ada di dalam diri kita. Apabila kita mengikat diri kita dengan waktu-waktu tersebut dan mengikat diri kita dengan amalan-amalan tersebut, maka amalan akan wujud dan sifat-sifat juga akan timbul, akan wujud daripada amalan. Sifat-sifat pada hari yang Allah kadar pada hari anda. Sifat-sifat akan wujud dalam diri kita. Antaranya sifat takutkan Allah akan datang. Oh, iskam si Allah Ta'ala kadar pada hari anda. Kerana dengan usaha ini, perasaan takut kepada Allah Ta'ala akan timbul dalam hati. Jadi, dikhna ya ki apabila dengan Allah kadar pada hua ni hua. Oleh itu, ini perkara yang setiap kena selalu muhasabah dan perhatikan dalam diri kita bahawa adakah perasaan takut pada Allah datang, sudah datang dalam hati saya ataupun belum. Jika Allah Ta'ala kadar pada hua ni, ya, tu admi darur tu admi terapi kerega dan agi bolehlah. Jika seorang itu dalam hatinya telah datang rasa takut pada Allah, maka dia pasti akan maju dan akan bergerak maju ke depan. حدیث شریف میں ہے کہ من خواب عزل جا ومن عزل جا ومن عزل منزلہ کہ جو ڈرا وہ تو آگے بڑھا اور جو آگے بڑھا وہ اپنے منزل کو پہنچ گیا حدیث شریف بچہ کا سری مفہوم ہے seorang yang takut maka dia akan maju ke depan dan siapa yang bergerak maju ke depan maka dia akan sampai ke destinasinya. اس لئے دیکھنا ہے کہ اس کام کے ذریعے سے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا نہیں ہوا اور یہ تو اپنی کی طرح لحاظ نبی کی طرح اللہ من لدو اس آیا سے بہت سرہ ہمیں ادھا تک تکت پر اللہ رسعہ تکت کن اللہ نتا آتا کن جرہ لہم سیتا ہے ہر صحابی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا اور روتا تھا سے orang صحابی mereka orang yang insan yang takut pada Allah dan insan yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah. Rote the akhir tak bukan satu hari dua hari bahkan menangis sampai ke akhir hayat. Duh kirim-kirimnya Allah Ta'ala gandar pada Allah. Kerana apa? Kerana rasa takut kepada Allah telah datang dengan Allah. So, apani islah ka pehla zariya yehi hai. Ke hum apne aap ko baamal na rahe. Taki hamare andar Allah Ta'ala gandar aave. Gandar aave to aadmi kaam mein aage badhega. Maka inilah asbab islah yang pertama sekali. Iaitu kita mengikat diri kita. Mengikat diri kita dengan waktu, dengan amalan. Maka bila kita mengikat diri kita, maka rasa takut pada Allah akan datang. Dan uski zindagi dosaron ke liye namuna banegi. Maka orang yang macam ni, hidup dia akan menjadi contoh teladan untuk orang lain. Dan wo apni zindagi mein dosaron ke liye khair ka zariya banega. Dan dia akan jadi asbab kebaikan untuk orang lain. Hadis syarif mein Hudud sallallahu alaihi wasallam ne farmaya ke tuba li abdin ja'alahu Allah miftahan lil khair wa mi'latan lil shar. کہ خوش نصیب ہے وہ بندے کہ جن کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے اور بدی کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم یہاں berbahagialah orang yang Allah Ta'ala telah jadikan dia anak kunci kepada kebaikan dengan kerananya kebaikan terbuka, pintu kebaikan terbuka, dan Allah jadikan dia asbab tertutupnya keburukan. Jadi استقامت کے ذریعے سے جس طرح عمل وجود میں آئے گا ہمارے اندر صحیح صفات پیدا ہوں گی, اخلاص بھی آئے گا. Jadi dengan istiqamah ini akan datang dalam diri kita sifat-sifat yang mulia. Yang antaranya yang lain ialah sifat ikhlas akan datang. کہ کام کے پابند ہونے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا اخلاص بھی دیتے ہیں, اپنا تعلق بھی دیتے ہیں. Orang yang melazimkan diri dia istiqamah dalam menjalankan usaha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kurniakan hadiahkan kepada dia sifat ikhlas, dan Allah Ta'ala akan kurniakan kepada dia ta'aluk ma'Allah. Maulana Yusuf Alhamdulillah ni farmaate thi ke apne aap ko kaam mein lagaye rakho, ikhlas bhi andar aata rahega. Maulana Yusuf Alhamdulillah berkata, hendaklah kamu mengekalkan diri kamu dalam usaha, jangan keluar dari usaha, kekalkan diri kamu dalam usaha, maka ikhlas akan datang beransur-ansur. Dan jab ikhlas zindagi mein paida hoga to sare fitne khatam ho jayenge. Apabila datang dengan ikhlas, maka fitrah-fitrah akan terhapus. Jab ikhlas nahi hota to fitne khade hote. Apabila tidak ada ikhlas, maka wujudlah fitrah. Oh, fitnah ki wajah se kaam mushkil ban jata hai. Apabila ada wujudnya fitrah, maka kerja menjadi susah. Isliye iska ilaaj bhi yahi hai ki apne aap ko is kaam ka paaband banaye jaye taaki dilon ke andar Allah Taala ka taalluq paida ho, khulus paida ho, aakhirat ka dhyan paida ho.

tak ada azam, tak ada irada baru, tak ada keazaman baru, dan tidak ada usaha untuk menyempurnakan azam tersebut. Rutin mani, riwayat mana, muslih Allah kita mana dia. Maka satu perkara, satu pekerjaan, amalan yang jadi rutin, maka di dalamnya tidak ada nusrah, pertolongan daripada Allah. Allah kemana itu amal oleh selasa rutin. Pertolongan Allah Ta'ala datang di atas keikhlasan, datang di atas amalan. Allah Ta'ala mencabut isi taufiq kita semua. Semoga Allah bertaufiq kepada kita semua. Turun di ruang, minyak dan. Dan di ruang, di untuk orang-orang.